Kalau Indonesia kan ora cetha. Indonesia urung cetha, masa depane urung cetha. Aku ya ora piye-piye ya ning pokoke nek yo jo ora iso ilang nek Indonesia iso bubar. Kuwi ngaku wae lah. Ning rasa-rasa didawak-dawake, rasa dimuat-muat ya kuwi. Karena Jogja itu ndak bisa mati. Karena Jogja itu penemuannya oleh Pangeran Mangkubumi dulu berbeda dengan penemuan Indonesia. Kalau Indonesia itu kan ada karena ada Jogja, ada Surabaya, ada suku-suku yang bermacam-macam, dadi gado-gado Bhinneka Tunggal Ika yang bernama Indonesia. Jadi supaya Indonesia tetap ada, maka Jogja harus hebat, Jawa Timur harus hebat, Madura harus hebat, semua yang lain juga harus hebat, baru gado-gadonya enak dimakan. Nek gado-gado lomboke dudu tenanan Lombok, lontonge ora lontong tenan, maka gado-gadone ora payu. Maka Indonesia sangat butuh Jogja dibanding Jogja butuh Indonesia. Itu ora apa-apa aku ngomong ngono kuwi soal pas ning ngarepe wong Yogya. Tapi saya terang-terangan seperti itu di depan SBY, di depan semuanya, ndak bisa Anda tinggalkan Jogja, ndak bisa. Ndak bisa Anda mengingkari keistimewaan Jogja. Bukan soal konstitusi, ini soal sejarah. Dan memang sok-sok nek ana melimang gunung meledos bareng apa rada gantian sidik-sidik ngono. Kuwi engko sing diamanati mbangun masa depan pasca letusan itu Jogja. Mulane saiki kabeh makhluk-makhluk sing arep melu ndandani bumi nglumpuk ning yojo kabeh. Nek ora percaya tanglet beliaunya Paku Alam ke-9. Tiap malam jagongan ning kono kuwi seseh kok ngendi-ngendi. Nanti kalau ada gunung yang terbesar di dunia yang sekarang belum banyak dikenal orang, meleleh karena perahunya akan tersingkir oleh luapan air laut, kemudian ada sebuah negara besar akan terguncang karena lelehan gunung terbesar ini yang namanya Anda belum tahu, kira-kira beberapa tahun lagi, maka ketika itu dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang bermacam-macam, dan Yogyakarta adalah tempat dan manusianya memang disiapkan untuk membangun peradaban baru, tidak hanya di Indonesia tapi di muka bumi. Iki ora ngomong klenik, iki tenanan. Aku iki dikandhani tenan karo sing duwe rencana, iki wis didesain kabeh. Nek ora ana Yogya ora ana Indonesia, sebab dukune iki ngarsa dalem Hamengkubuwono ke-9 sing nglairke. Jadi menurut saya KR itu supaya awet itu ndak usah jadi koran nasional, sebab koran nasional kuwi kuwi mengarep motamati kuwi nggo selat meneh. Kuwi iki koran Yogya, maka muatan utamanya adalah harga diri bangsa Jogja, kebudayaan Jogja, local wisdomnya Jogja. Jadi koran Jogja dengan kesadaran Jogja. Kalau Indonesia kan ora cetha. Indonesia urung cetha, masa depane urung cetha. Aku ya ora piye-piye ya ning pokoke nek Yogya ora iso ilang nek Indonesia iso bubar. Kuwi ngaku wae lah. Ning rasa didawak-dawake, rasa dimuat-muat ya kuwi. Karena Jogja itu ndak bisa mati. Karena Jogja itu penemuannya oleh Pangeran Mangkubumi dulu berbeda dengan penemuan Indonesia. Kalau Indonesia itu kan ada karena ada Jogja, ada Surabaya, ada suku-suku yang bermacam-macam, dadi gado-gado Bhinneka Tunggal Ika yang bernama Indonesia. Jadi supaya Indonesia tetap ada, maka Jogja harus hebat, Jawa Timur harus hebat, Madura harus hebat, semua yang lain juga harus hebat, baru gado-gadonya enak dimakan. Nek gado-gado lomboke dudu tenanan Lombok, lontonge ora lontong tenan, maka gado-gadone ora payu. Maka Indonesia sangat butuh Jogja dibanding Jogja butuh Indonesia. Itu ora apa-apa aku ngomong ngono kuwi soal pas ning ngarepe wong Yogya. Tapi saya terang-terangan seperti itu di depan SBY, di depan semuanya, ndak bisa Anda tinggalkan Jogja, ndak bisa. Ndak bisa Anda mengingkari keistimewaan Jogja. Bukan soal konstitusi, ini soal sejarah. Dan memang sok-sok nek ana melimang gunung meledos bareng apa rada gantian sidik-sidik ngono. Kuwi engko sing diamanati mbangun masa depan pasca letusan itu Jogja. Mulane saiki kabeh makhluk-makhluk sing arep melu ndandani bumi nglumpuk ning yojo kabeh. Nek ora percaya tanglet beliaunya Paku Alam ke-9. Tiap malam jagongan ning kono kuwi ses-ses kok ngendi-ngendi. Nanti kalau ada gunung yang terbesar di dunia yang sekarang belum banyak dikenal orang meleleh karena perahunya akan tersingkir oleh luapan air laut, kemudian ada sebuah negara besar akan terguncang karena lelehan gunung terbesar ini yang namanya Anda belum tahu, kira-kira beberapa tahun lagi, maka ketika itu dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang bermacam-macam, dan Yogyakarta adalah tempat dan manusianya memang disiapkan untuk membangun peradaban baru, tidak hanya di Indonesia, tapi di muka bumi. Iki orang ngomong klenik, iki tenanan. Aku iki dikandani tenan karo sing duwe rencana, iki wis didesain kabeh. Makanya masih di Swasono harus jadi presiden taman siswa. Ora entuk liyane, liyane kurang geni. Ning ya aja kegeden genine Mas Edi gitu. Jadi bismillah untuk ulang tahun KR, bismillahirrahmanirrahim, nanti kita ngomong pelan-pelan. Saya juga punya romantisme tenanan ya karo KR ki. Aku nulis ning KR nek 1000 luweh aku. Ning nek dijumlah honore ya sithik lah. Ya ora apa-apa wong Jogja ya ora entuk lah nek aku ndolek honor gede-gede. Wong Kompas wae tak kirimi nomor rekening palsu kok. Terus tanya, lo cak kok ndak rekeningnya ndak bisa dikirimin lah ya banyak tak kayak nomor palsu ben gue ngerti nih aku kira padaan lah kok bayar gitu loh. 1 jutanya KR itu kalah berkah, 1 jutanya Kompas kalah berkah sama 100 ribunya KR kan gitu. Karena masalahnya kan ono pas sedulurane, ono sejarahe bareng-bareng, atine ketemu satu sama lain dan seterusnya. Maka KR saya kira merupakan salah satu tonggak dari keabadian dan kelestarian harga diri dan martabat Ngayojo hati Ngayojo Karto hati ningrat. Oke. Untuk itu bismillahirrahmanirrahim, meskipun istri saya Mbak Via dalam keadaan tidak fit, agak sakit, tapi saya agak paksa dia tadi untuk membawakan lagu pertama agar supaya KR diizinkan Tuhan untuk mengalami kelahiran baru. Jadi nek jenengan tahu ngerti ruwatan, ruwatan ki artine penghancuran. Setiap orang dan setiap lembaga atau setiap apapun saja di muka bumi ini perlu menyadari bahwa dia perlu mengalami kehancuran-kehancuran, monggo Mbak Fia. Supaya dia punya kelahiran baru. Ibaratnya ojo eman kapuk, ojo dipertahankan kapukmu ben kowe iso gawe benang. Kowe ojo eman benangmu, benange kudu ilang sebagai benang mergo arep dadi kain gitu kan. Sama dengan pari, parine ojo dibiarkan dadi pari, kudu kok neni ben dadi gabah. Gabah yang ngono ojo dipertahankan sebagai gabah, kudu kok tutu ben dadi beras. Berase yang ngono ojo njur berase kok krakoti. Berasnya jangan dipertahankan sebagai beras, dia harus dilewat supaya menjadi nasi. Nah KR saya kira punya konteks seperti itu, dia harus menemukan kelahiran yang baru, menemukan kebangkitan yang baru, menemukan policy-policy redaksional yang baru, dan insya Allah tenaga-tenaga di KR sangat siap untuk itu, dan saya sebagai warga Yogyakarta sangat mendukung apapun saja yang dilakukan KR, yang insya Allah memang sudah saya kenal berpuluh-puluh tahun yang lalu, meskipun sampai hari ini saya belum pernah diminta nulis oleh KR lagi. Ini serapopo lah. Oke bismillah, 1 nomor Bang-Bang Wetan. Mbak Fia tolong dibawakan Bang-Bang Wetan ini semburat dari timur. Jadi nek Jakarta ki kulon, Yojo ki wetan. Nek Eropa ki kulon, Indonesia ki wetan. O anane kulon ini mergo seko wetan. Jadi ojo njur wetan sinau ngulon. Mergo kulon kui anake wetan. Kulon sing kudu sinau nang wetan. Jakarta harus belajar kepada Jogja. Jogja bukan belajar ke Jakarta, karena Jogja lebih berpengalaman. Kelak pemimpin Indonesia pasti orang yang berpendidikan dan berpengalaman di Yogyakarta. Gitu loh teman-teman sekalian. Niki aku ngeramal-ngeramal ning janjane ya ora bener ning ning Gusti Allah kan sayang karo aku rodoan. Dadi akeh wis bocah akeh wis kadung ngomong ngono tak turutane ben ora isin. Kira-kira gitulah ya. Masuk akal enggak? Ngaten niku masuk akal nggih lho, karena saya tuh tenanan nih, karo kayak gitu tenanan, wah kayak bocah ngomongnya ngawur, ini ya serapopo karo PHP, mbangani izin wis tak kabulne wae, ngoten nggih. Ngoten nggih. Oke, amin ya rabbal alamin. Bang-bang wetan semburat dari timur, insyaallah dari timur itu adalah Yogyakarta. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah abwabal barokah li kedaulatan rakyat. Allahumma abwab Allahumma aftah li kedaulatan rakyat abwabar rahmah, abwabal ni'mah, abwabal hidayah. Ya Allah, kawallah teman-teman kedaulatan rakyat dengan energi-energi dan gelombang dari para muluk dan malaikat-Mu agar senantiasa membuat mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan, mengerti persis apa yang harus mereka beritakan, mengerti persis apa yang harus mereka kerjakan dan mereka bukakan kepada masyarakat, sehingga KR ya Allah bukan hanya akan terus hidup dan makin tinggi kemampuan-kemampuannya, makin besar keuangannya, tapi juga makin meluas manfaatnya bagi seluruh masyarakat Yogyakarta. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya meneruskan, ini saya sama KR ini kan mengalami kontroversi hati ya. Kadang ada semacam kudeta-kudeta gitulah. Padahal saya tuh inginnya, padahal saya itu sama KR ingin membangun konspirasi kemakmuran. Ya karena kita kan harus selalu open satu sama lain. Saya edan Indonesia gitu. Pekok-pekok jenis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini, saya minta Kiai Kanjeng untuk menciptakan atmosfer kejogjaan dulu. Saya bukan fanatik Jogja, untuk supaya Indonesia ini benar-benar Indonesia, maka setiap complongan dari faktor-faktor yang menghimpun menjadi Indonesia itu harus benar-benar matang. Jadi Jogjanya harus matang, Bataknya harus matang sebagai Batak. Jadi Batak bukan masa silam, Jawa bukan masa silam, karena dari sudut bahasa saja, nyun sewu, bahasa Indonesia itu tidak ada segininya bahasa Jawa. Dan orang Jawa itu sudah ngalah. Indonesia merdeka, mestinya mayoritas penduduknya kan Jawa. Mestinya kan bahasa nasionalnya bahasa Jawa. Tapi kan ngalah kita. Ya serapopo bahasa pasar ning Betawi, rapopo jadi bahasa nasional. Kan gitu kan. Tetapi kan gak mateng Pak bahasa Indonesia ini. Keliru-keliru semua. Bahasa Arab jadi bahasa Indonesia, jadi distorsinya luar biasa, bahkan terbalik. Mas Edi nyuwun sewu, Allah itu bikin manusia bedanya dengan makhluk lain adalah karena dia diberi akal. Akal itu adalah otak yang ditiup oleh Allah, oleh gelombangnya, oleh elektromagnetiknya Allah, sehingga otak bisa berpikir, maka menjadi akal. Kalau kamu punya otak, tapi dia tidak ditiup oleh Allah, maka dia punya otak tapi tidak bisa berpikir. Nah manusia itu menjadi manusia tandanya adalah karena dia memiliki dialektika tidak pernah berhenti antara otak di balik ubun-ubunnya dengan tiupan-tiupan hidayah dari Allah. Itulah maka dia menjadi manusia. Nah kata akal itu dari bahasa Arab, begitu jadi bahasa Indonesia kata kerjanya dibalik. Yang disebut akal itu kan intelligence, kemampuan untuk mencerdasi sesuatu. Jadi misalnya kayak tadilah, beras diakali, dicerdasi, ya menjadi nasi, kan gitu. Hutan dicerdasi, diakali, menjadi kebun, menjadi sawah, menjadi kampung. Tapi di Indonesia, kata kerja akal itu menjadi terbalik. Mestinya kan beras diakali menjadi nasi, kan di Indonesia kan mengakali, diakali kan artinya mencurangi dan menipu. Itu sebabnya kita sekarang tidak pernah jalan akal itu. Karena kata akal begitu diaplikasikan dia terbalik maknanya, bukan mencerdasi sesuatu untuk kemaslahatan, tapi ngakali tapi piye. Maka lembaga bahasa harus merubah kata mengakali ini, jangan dipakai lagi untuk sebagaimana yang selama ini terjadi. Mestinya mengakali artinya mencerdasi, memperlakukan sesuatu dengan akal. Bahasa Indonesia lemah banget. Gabah ora ono bahasa Indonesia ini. Rano melu cara Jawa. Kalau bahasa Jawa luar biasa. Saya bukan Jawa sentris. Ya memang saya orang Jawa, Tuhan nyuruhnya saya jadi orang Jawa kok. Wajib hukumnya saya jadi orang Jawa dan saya harus mendalami Jawa, mikul dhuwur, mendem jero Jawa. Makanya saya ke Jogja dari Jombang, ning Jombang ora iso cara Jawa. Khotbah ning kono iki basane ya cuwampur-campur. Sampeyan sedaya niku umpun kadhek ngeten, ngono paling ngoten wis ora enak blas. Dadi khotbah ten Jombang wis khotbah ora iso cara Jawa tenan. Jamaah iki ya ngeyel terus. Angger sing khotbah para hadirin sedaya sing dimulyakaken kali Gusti Allah. Terus jamaah yang grundel dimulyakaken. Wong utang gak bayar-bayar ngene kok. Dino iku wis ngombe mangan babi sugih gak karu-karuan. Kene iki wis diwasa bendino wiritan sampe menir iki melarat tae. Grundel bendino jamaah ten Jombang niku. Akhire ten Jombang enten panganan saking mangkele karo Cina. Gawe panganan apa abang-abang niku dijenengi bol Cina. Ah terus akhire Gus Dur kula kengen dadi presiden iki nek bol Cina diteruske iki iso ngrusak anu kemesraan Jombang sampean dadi presiden terus sampean kei kemanjaan nang Cina-Cina akhire Cina diberi kebebasan kong wujud diakui akhire wong Cina gedhe atine njur mbales nek mau ana bol Cina Cina ya gawe panganan dijenengi bol kaji. Dadi nek wong Jawa ngerakoti boleh Cina, nek wong Cina ngerakoti boleh wak kaji ya niku. Niku nek Jombang ngoten lah, nek kula urip ten Jombang terus atene ora dadi wong Jawa ming kurang ajar tok. Maka saya ke Jogja tahun 68 awal sekolah di SMP Tampungan, SMP Muhammadiyah 8. Terus tidak sah sekolah saya karena saya diusir dari pesantren, tidak punya rapot resmi. Untuk bisa masuk SMP Jogja saya bayar bal voli sama net. Oh maksud saya gini, saya beli rapot di Jombang dengan bal voli sama netnya dikasih rapot untuk masuk SMP Jogja. Jadi ini aku harus jadi apa-apa pejabat, aku rasa kesuwen, aku ini palsu rasa aku jadi pejabat. Wis tak obongi kabeh aku rapot karo ijazah-ijazah. Jadi aku mlebu MUHI bareng jane ya ming mengapusi MUHI jane aku ya ora lulus SMP. Asalah iso diapusi ya ngono. Akhirnya saya keluar dari MUHI, terus saya masuk UGM keluar lagi. Tapi karena saya di UGM lain kasusnya. Kalau mahasiswa kan umumnya butuh 6 tahun Mas Edi untuk jadi aku petang sasi cukup. Petang sasi langsung metu tak lantik-lantik dhewe wisuda dhewe aku. Ngono bae ra angel-angel. Sing penting aku cinta Jogja. Aku bal-balan musuh ngarso dalem tahun 70-an. Wes. Coba sak pemain Indonesia apa Octavianus sapa sak piturute wis sapa saiki pemain Indonesia. Sing ampuh-ampuh kuwi. Ning lak urung tahu bal-balan musuh ngarso dalem aku wis tahu. Dian kowe. Tur penak kanu ngarso dalem nek bal-balan dadi anggere ana ngarso dalem bal dikekke. Ora direbut, kekke. Dadi kuming wong selikur ngladeni wong siji ya to. Nyenengke. Ya babak kedua tak gunggung sisan anak ngene-ngene, ayo wong papat jebol gawange. Gawa ngarep ping, oh ngarep sampun lebetaken mawon kok. Engko ajeng papat lima ngene monggo. Itu. Ya ini kan kemesraan model Mataraman. Maka saya dengerin Basio, saya dengerin wayangnya Gito, Mbah Timbul, semua saya nikmati betul. Dan saya elek-elek saya itu klinter-klinter di Pakualaman ke zaman nom-noman kulo. Nengarpe kono kaya nenggon wedangan ning soringin ni kuah, ni kuas. Kulo nek ning ginggang, ning kulo nek niko, nge. Terus ono soto ning pojokan niko, was pokoknya. Cuman penghuninya ini ratau nyopo aku, masalah itu. Ya aku harus kelintar-kelintar karu-karuan. Ini bagian yang terakhir, Edayoe Teko. Ini ajaran Jawa mengenai manajemen. Nanti kalau ada waktu kita ngomong dikit. Kalau Gundul Pacul itu ajaran mengenai kepemimpinan dan kerakyatan. Kalau ilir-ilir itu ajaran mengenai kependetaan dan perjuangan, ketidakpamrihan gitu. Ada semua lagu-lagu anak-anak Jawa belum ditafsirkan secara maksimal. Jadi ini tadi ajaran manajemen yang luar biasa. Cuman nyun sewu metelin tadi untuk yang duduk di atas kursi. Saya harus tambah satu nomor sing untuk sing kere-kere iki. Gendo-gendo iki. Iki ora mudeng iki Daeng Wirabraja ya ora mudeng. Iki rokok kowe ya mung jaluk-jalukan to mung sepisepan. Jadi saya harus adil. Nek kanca-kanca sing sing yo sing adek-adek iki tak dongake ekonomine iso munggah ya. Tak dongake sing adek-adek iki pokoke apa jenenge rezekine tambah lah nggih. Tur ning akhirat mlebu swarga langsung. Nggih. Mlebu sadurunge neraka langsung juga ya ta. Ganjarane luwih akeh lah pokoke. Nek sing lungguh ganjarane setitik ya ta. Wis lungguh disuguhi barang akuwe mung angop ya ta. Nyun sewu niki saya guyon sama semua karena kedaulatan rakyat itu adalah titik teratas dan titik terbawah. Saiki gari kowe arep bawah dan atas atau atas dan bawah. Dalam bahasa Jawa selalu ada idiom-idiom yang sifatnya dinamis, misalnya gampang-gampang angel. Ngono ya ngono ning aja ngono, itu tidak ada dalam kebudayaan lain. Jawa sangat paham terhadap dinamika kejiwaan manusia. Sebagian matematis, tapi sebagian besar dari hidup manusia itu bersifat dinamis. Jadi gampang-gampang angel, angel-angel gampang, apalagi. Jadi kalau kehidupan itu ya semar, semar itu cuman lurah karang kedempel ning aja lali iki dewa sing paling duwe perbawa betara-betara macam-macam wedi kabeh karo Semar. Jadi KR itu dari titik teratas sampai titik terbawah atau dengan kesadaran sangat dengan kesadaran kerakyatan khususnya Jogja maka KR akan mencapai puncak yang tertinggi. Karena Semar itu diarani dewa ya rakyat, diarani rakyat ya dewa. Maka nama kedaulatan rakyat itu saya kira tidak bisa disaingi oleh Kompas, oleh Sinar Harapan, oleh apapun. Nek Kompas lah ming urana apa urana ming ngono nek Kompas. Ben ana wong Kompas nesu ya ben wis sugih kok. Sugih kok nesu ora entuk ora entuk. Sing nesu wong mlarat-mlarat iki. Nang ndi ngopo nesu ya mlarat kok ngono to. Ngono, ndutan Pak Ki karo aku cedak banget padha melarate ta. Gitu. Tapi Mas, kalau saya boleh nulis di KR lagi tak kasih seminggu sekali dina apa sak karepmu tentang apa sak karepmu gratis ora entuk bayar aku. Wis, tak gaweke kowe. Wis, kontrak moral setahun sik baru kuwi rong tahun telung tahun tak tuliske ning rasa mikir honor. Apa aku wis sugih ora ning tak ngrasake bicarane karo duit iki moeh gitu lah gitu. Ning ngono kuwi aku ben mbangane duit jajah aku mending tak jajah. Ya ta? Wong sing upama aku dijajah duit, duite sing jajah ya mung sithik ah ngapa ta ya? Ya ta nek dijajah duit oke banget ra masalah. Itu namanya istiqomah wafatona ya gitu. Aning nek aku dijajah duit, duit sing jajah aku ya mung sithik lah ngapa aku? Nek arep dijajah duit sing oke sisan, duitku mung sithik mending duite tak jajah. Jadi aku nek nulis rasa bayar aku ora masalah. Tak tuliske aku bahagia, anggerku bahagia, aku nulis dengan penuh kemesraan dan apa ya? Ya penuh anu lah. Konspirasi kemakmuran. Kalau ibarat UJ kan KR itu kan mantan istri saya. Mantan suami saya gitu ya. Ki ono istilah anyar sing medeni kuwi. Mantan suami kuwi lho, wah jan kuwi kudu dipersoalkan bener ini. Ini sudah bahaya nih ustaz-ustaz seluruh Indonesia ini bahaya. Mengajarkan sangat banyak kebodohan kepada rakyat. Iki aku nesu tenan nek ngene carane aku. Nek aku nesu iki tak cepetke mledose gunung susu ngene. Gununge sapa? Gununge bojoku dhewe kok repot. Ah tenan aku gunungnya sapa? Orang di gunung ya meng loro kuwi. 15 tahun ya udah kudek loro kuwi ya ben wek-wek ku dhewe ngapa kowe uwel. Ambangane imam ra duwe. akhirnya pasir digawe gunung-gunungan diwel-wel dhewe. Napa mamam urip pisan nganti tua menguyah-nguyuh wae. Malaikat nesu karo kowe. Apa gunane Gusti Allah gawe kowe le? Menggo nguyuh tok. Kira tetan. Sampun ya. Ora apa iki seneng kok. Malah nunggu dhewe. Nyun sewu nggih. Aku kangen Mas Aryon e. Mas Aryon yang ngene iki to nek ngomong, ayo ben kok rumangsane wong KR yo ndagelan aku ora entuk ndagel. Urip pisan wis susah ora entuk ndagel ya ta. Gusti Allah barang rasa nesu kene ndagel. Ngono. Kok wani ngomong ngono. Ampun nesu to Rahman Rahim. Ngono. Aku iki wong Madura elek-elek. Oh, Madura ngerti ya, Madura karo Gusti Allah wani. Angger ora payu dagangane jari Rahman Rahim sampeyan niku. Mosok gak payu dagangan kula niki. Gusti Allah kaget, "Loh, kendel bocah kae ditempeleng bril." Akhirnya begitu temil, "Ya nesu, ngono wae nesu." Lho saya cari ikan dari pagi sampai sore ndak dapat ikan satu pun, bagaimana katanya bismillahirrahmanirrahim, mana rahmannya mana rahimnya, minta lima ikan aja lah, kecil-kecil ndak apa-apa, satu untuk saya, dua istri saya dan tiga anak, lima aja ya Allah. Terus Allah ya wis gak apa-apa bril kono ki ana iwak-iwak gitu. Akhirnya pecotot ana iwak lima mendhuwur perahu. Terus ndak ngak meneh mudurane wis dikek lima. Lima tenang. Ya 10 lah. 15 wong ngono ya aja njur dipaske kaya ngono kuwi. Iki Gusti Allah gedhe-gedhe ki ana aku ben ra kaya ngene iki lek nggawe menungsa ngono ta. Akhire wis dikebaki karo Gusti Allah. Wah, kebak praune ikan Mas, penuh ikan. Sampai dhek peke wengi nggih pun banget-banget ning nggih. Wis mboten apa-apa nggih, pun nesu nggih, pun akhire diseret nang pantai, jebul omahe kobong, Mas. Loh, omahku kobong. Ndangak menek. Ya Allah, tadi kan masalah di laut. Kok dibawa-bawa ke darat ini bagaimana? Kan departemennya lain. Ngebuk sing do korupsi piye wong sing dikon ngebuk malah korupsine luwih akeh kok kowe iki ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tidak sop, saya mohon kepada beliau untuk maju ke sini tapi mohon disediakan dua kursi. Tapi ora penak wong bar kaya ngene kok njaluk panjenengan pun maju. Jadi tak kei lagu sik sing rada sopan sithik ya. Mas Doni aku njaluk sing rada barat sithik ngono lho. Nek wong barat lagu Jawa ora iso, wis tak jamin. Wong Arab nyanyi lir-lir iki wagu banget. Ailir ailir ailir ailir saya enak-enak banget. Ning nek wong Jawa nyanyi barat oke, okay. Nyanyi Arab oke, okay. Arab rap oke, okay. Arab blues oke. Okay. Wong Jawa iso kabeh mergo sing paling jangkep isi kejiwaannya adalah manusia saja Jawa itu ora Jawa, Jawa itu Nusantara gitu ya, Nusantara gitu ya. Nek wong barat nyanyi Jawa ya ora iso lah. Angel wis. Nanti saya mohon beberapa bapak untuk maju ke depan dan teman-teman dari KR ada yang mewakili untuk supaya kita bisa pulang itu punya apa ya, punya pijakan, punya hulu ledak untuk perubahan dan hulu ledak dalam arti yang baik gitu ya. Saya tadi malam sama Kiai Kanjeng di Dies Universitas Diponegoro di Semarang yang saya usulkan menjadi UNPAD. Dan mereka marah, kok UNPAD undip? Ora UNPAD kuwi karo Diponegoro kok ngoko wae ngono. Pangeran Diponegoro men kok sebut Diponegoro, piye kowe iki? Kudune Universitas Pangeran Diponegoro singkatane UNPAD. Ngono aku. Oh, ngono to. Iya nek lho UNPAD kan pejajaran nek pejajaran UNPAD. Dudu UNPAD ya ta? Nek UNPAD Universitas Pangeran Diponegoro. Jadi saya seneng kok Gajah Mada ning Jombang. Universitas ning kene, Diponegoro ning Yogyo, universitas ning Semarang dihubung-hubung ora karu-karuan. Nyeneng kesme itu distribusi ide dan aspirasi. Jadi Diponegoro menyebar, Gajah Mada menyebar ning saya kira kok kurang bener-bener disambung aspirasinya. Jadi UGM sibuk banget bangun gedung, Pak Edi. Bahwa Gajah Mada tidak pernah bangun gedung dan Majapahit tidak mewarisi keraton yang mewah-mewah. Karena Majapahit adalah negara persemakmuran. dia hanya koordinator dari Commonwealth Nusantara pada waktu itu, sehingga warisannya adalah kejiwaan dan kepemimpinan. Warisan utamanya bukan gedung-gedung besar, itu Gajah Mada. Diponegoro lebih luar biasa lagi, tapi saya tidak usah cerita panjang. Saya akan kasih satu nomor supaya tidak dianggap celelean, kit mau ya. Ini saya akan sedikit ikut mendoakan, nambahin doa untuk KS. Saya bersama Mbak Fia, sebuah nomor yang kita ambil dari Alexandria, dari Mesir Utara dekat Israel, yang Kiai Kanjeng sempat diundang ke sana di salah satu provinsi Mesir pada waktu itu. Dan ini salah satu nomor dari Burda yang semua orang Nahdiyin di Indonesia tahu, meskipun sekarang tahlilan sudah mulai diisukan sebagai bid'ah. Nek dangdut ora. Saya tadi pijet juga, tukang pijete sambat karo aku, Pak, menawi kula diundang pijet kali tiyang ingkang agamane Kristen terus romai niku tenggriyane wonten salib niku, nek kula salat mriku kok terusene niku mboten angsal, niku syirik ngoten. Saukondo, nek jare Gusti Allah iki pokoke anggar kowe salat nang Gusti Allah, nggon kuwi dadi masjid. Dimanapun kau bersolat, dia menjadi masjid. Kiai Kanjeng waktu di Finland juga pentas di gereja-gereja sing salibe gede banget, bahkan ono reca Yesus gede tenan. Dan ditutupi karo sing duwe gereja. Saya bilang aja ditutupi, akhirnya iki pengin nampang foto bareng ya ngono, malah ditutupi. Lho, apa boleh, Cak? Lho, bahwa itu Yesus kan urusan Anda, urusan saya ini kan keindahan. Ini patung, saya bilang gitu. Dan itu indah, bahwa ini gereja itu kan urusan teologi Anda. Urusan saya ini gedung yang bagus, dan saya berniat baik, saya mengabdi kepada Tuhan yang satu. Dimanapun saya berada, saya bertauhid, saya baik sama Anda, dan tidak ada izin dari Allah kalau saya jadi orang Islam terus membenci orang Kristen. Tidak ada izin dari Allah, karena Islam itu rahmatan lil alamin, kan begitu. Justru saya dianjurkan oleh Nabi saya, kalau saya jadi orang Islam, maka semua orang di sekitar saya, mau Kristen, mau Buddha, mau ateis, mau gadul lucu, dar, mau gandul, semua saya jamin keamanannya pada tiga konteks. Yang pertama, nyawanya saya jamin tidak akan saya apa-apakan. Nomor dua, martabatnya saya jamin tidak akan saya hina, tidak akan saya perlakukan yang membuat dia sebagai manusia martabatnya menjadi turun. Dan nomor ketiga, hartanya saya ikut jaga, tidak akan dicuri, tidak akan dikorupsi oleh siapapun. Itulah teori dan parameter Islam. Maka saya kemanapun pergi, kadang-kadang ada kayak lagu gereja, tapi ya jangan marah, itu bukan lagu gereja. Lagu gereja tidak ada. Semua lagu yang dinyanyikan di gereja sekarang Yesus belum pernah dengar. Zaman semono Yesus urung ana lagu ngono kuwi. Wingi malah tak kandhani, Gusti niko pun kenal sing lagu no. Lagu apa kae? Ono ku Silent Night ngoten niko ngono. Kae ora ngerti jebule. Padha karo wong ekno barangi, aku akhirnya takon mergo niku Mas Edi, saya ini dituduh Muhammadiyah oleh NU. Oleh Muhammadiyah saya dituduh NU. Angel to kula urip kula niki. Angger nang NU ajane rada Muhammadiyah kae ngono. Angger nang Muhammadiyah kae selawatan mesti NU. Dadi aku bingung. Akhirnya aku matur Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula niki saya ini melibat napa nggih? NU nama Muhammadiyah. Terus Nabi malah mendelik, NU ki apa nun? Ngoten niku. Bur Kanjeng Nabi ki ya ora ngerti NU. Nah, orang Indonesia ini sekarang sibuk Muhammadiyah ya ora ngerti kok jenenge kok mirip karo aku ngono kuwi. Gitu. Nah, Muhammadiyah, NU, MTA, LDII, Sunni, Syiah, dan semuanya itu kalau dalam bahasa Jawa disebut gethuk, kripik, grontol apa meneh? Tape, diwul. Tapi yang utama adalah telo. Islamnya itu telo. Telo boleh ditafsirkan dadi gethuk, ditafsirkan dadi kripik. Dadi agamamu iki dudu kripike, dudu gethuke ning telone. Dadi aja kerengan sijine mangan gethuk kowe nesu. Kuku kruyuk, helian ta kuku kuyuk. Nek Jawa, nek Madura kuku runuk. Nek Sunda kongkorongkong. Sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Ora iso saiki do nesu kok. Ora kongkorongkong. Kukuruyuk. Kukuruno, kukuruno. Ya kerengan akhirnya. Tak kandani ya sing bener ki titike. Titike kuwi sing bener kowe iki meng nafsirke. Lah tafsir ki beda-beda, ayo diterima satu sama lain dan didoakan satu sama lain mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Aja nesuan ya Allah. Agama kok gedhok. Ya nek nek Madura pancen agamane NU. BTE WNO. Bebek nang Madura NU kabeh. Iki guyon karo wong Madura. Gitu. Semua orang mengagumi Gus Dur di Indonesia kecuali orang Madura. Ora ono wong Madura kagum karo Gus Dur. Di sana ndak ada Gus Dur, yang ada Gus Dor. Jadi kagum sama Gus Dor, nek Gus Dur gak ono gak apal nek Gus Dur iku apa. Orang Madura bahasa Jawa aja ndak bisa kok. Anakku sing nomor loro. Wetenge loro. Jadi ada wali murid bilang ke kepala sekolah, "Pak, anak kula sing nomor loro, wetenge loro." Maksudnya pripun niku? Anak kula sing nomor loro, wetenge loro. Oh, ngono maksudmu. Ya wis ngerti aku, ning kuali wis ora apa-apa wis. Ngopo kok loro? Ha, ngono kepala sekolah. Mergo mangane radiator. Jadi mangan radiator, Pak. Mangane ora diatur, ini Madura. Mangan radiator, mulane wetenge loro. Nyenengke Indonesia iki ya Allah. Yes. Kaya piye ning tetep seneng wae wong Indonesia iki. Wis anggere ana bal-balan wis, apalagi iso tawur Jogja Solo sip, pokoke wis. Wis Sleman musuh Pasopati, ayo tawur wis sing akeh ya paten-patenan kok kesuwen wong sok ya mati wae, ayo nang mati-mati bareng-bareng kene. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aja tawur ya. Bangane tawur mbok gaple wae ya ta. Ngono. Gaple sambil mempelajari sistem politik Indonesia. Wah ini Jokowi ini. Prabowo. Tak simpen sik ical iki. Wah, ngene ceplek. Bul Rasito maju. Wah. Ngono nek main gaple iki ngono kuwi. Wah, Prabowo populer di Pantura. Sama di tapal kuda. Jokowi diterima di Jakarta, tapi Jawa Barat tidak terima Jokowi. Apalagi Bu Mega mau maju sendiri ini sama Yusuf Kalla. Wah, jalaniskan harus jelas. Nek karo Cina harus jelas. Nek liane nyang-nyangan karo Amerika. Sok-sok kowe kudu urusanmu kudu karo Freeport seri 2 di Jawa Timur antarane Jember karo Banyuwangi. Wah. Ceklek, balak 6 kowe to. Ah gitu. Ngono kuwi main gaple itu sebagai thoriqoh. Terima kasih, Sak Nun. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami dari Polda DIY pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepada KR. Semoga ke depan tetap eksis, tetap KR di hati rakyat. Yang jelas saya selaku Kapit Humas sangat terbantu dengan adanya KR karena sebagai mediator antara kami dengan masyarakat untuk menyampaikan publikasi tentang situasi Kamtibmas, kemudian keberhasilan-keberhasilan Polda selama ini, saya atas nama kesatuan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Utama KR beserta rekan-rekan pimpinan redaksi dan rekan-rekan wartawan dari KR. Kemudian terkait dengan situasi Kamtibmas, memang apa yang disampaikan oleh Cak Nun kemarin terjadi, dan kami tidak tinggal diam, Cak Nun, karena sampai saat ini dari pihak penyidik masih mengadakan penyidikan dari kasus ini. Ada beberapa saksi yang sudah kita minta keterangan, dan mohon doa restu agar kasus ini segera terungkap, karena apapun tindakan yang dilakukan secara hukum adalah salah. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya berterima kasih kepada Ibu Ani dari Polda untuk komitmennya terhadap masalah itu, karena Jogja jangan sampai menjadi preseden di mana ada tindakan tidak bermoral yang tidak mendapatkan tindakan. Saya ingin mengungkapkan beberapa hal sangat serius. Itu sebenarnya cipratan kecil dari satu gerakan besar yang dibiayai oleh dua negara di Timur Tengah dan satu negara di daerah utara. Tujuannya adalah mempersempit cara berpikir orang-orang Islam di kalangan menengah ke bawah. jadi satu aliran yang membuat orang berpikir sempit, dangkal, dan sepenggal, jadi mereka gampang bertengkar. Tujuan besarnya adalah memecah belah bangsa Indonesia supaya mudah dijajah, meskipun jajahnya enggak pakai senjata, tapi jajah dengan aturan-aturan. Ya, Anda tahu banyak aturan-aturan setelah 98 yang diatur, yang didesain untuk mengeruk harta sebanyak-banyak dari Indonesia, didesain oleh, saya enggak usah sebut namanya, tapi pokoknya mereka masuk ke dalam mekanisme perundang-undangan. Satu. Nomor dua, saya ingin bilang sama teman-teman Islam, Anda kan salah satu cita-citanya yang tertinggi adalah kepanggih Kanjeng Nabi, betul enggak? Kepingin nek sembahyang bengi kanjur di rawuhi Kanjeng Nabi. Artinya yang rawuh kan dudu jasate ning rohnya. Bentuknya kayak apa, enggak usah kita tentukan. Jadi, merindukan rohnya Kanjeng Nabi itu kan apik. Lah, saiki nek sing teko njur Abu Bakar piye? Ya ora apa-apa to? Sing teko Amr bin As ya ora apa-apa to? Sing teko Abu Nawas ya seneng-seneng wae to? Sing teko Ki Ageng Surya Mentaraman ya entuk to? Sing nemoni kowe njur sapa misale? Ronggolawe ya ben to? Dadi berhubungan dengan roh itu jangan langsung disebut sesuatu yang syirik. Syirik itu urusannya cuma satu, kalau menuhankan yang bukan Tuhan itu syirik. Dan yang ngerti seseorang menuhankan yang bukan Tuhan itu hanya Tuhan sendiri, sebab itu letaknya di dalam hati dan pikiranmu. Kita enggak bisa nuduh orang. Ono wong ngobong menyan syirik lho. Menyan kok syirik, nek are mau terapi ora. Wong menyan kuwi mung password kok. Password untuk buka areal tertentu, frekuensi tertentu. Aku ya ora pecinta apa jenenge? Apa kuwi mau? Menyan ya ora. Ning nek menyan dinesoni, nek aromaterapi ora. Pokoknya anggar Jawa, anggar kuno-kuno langsung dianggap syirik. Syirik itu tidak ada hubungannya dengan benda. Anda, nyun sewun iki bungki, saya tak bilang sama teman-teman yang di bawah ya. Anda ke Ka'bah, Anda sholat di depan Ka'bah, tapi lah enggak nyembah Ka'bah toh. Nek kue nyembah Ka'bah, kue syirik. Kue ngambung Hajar Aswad, saya ngambung lah dudu watu nih toh. Anak kue harap ngambung watu, ambok golek watu nih mburi. Omahmu kali kue oke banget watu, ambok dilek dewe-dewe. Nah yang kita sembah Allah, Allah dicintai hambanya oleh Muhammad dan sahabat empat dengan cara salah satunya menghormati Allah dengan mencium Hajar Aswad. Kita menirukan beliau. Umar sendiri mengatakan, wahai Hajar Aswad, kalau tidak karena Muhammad menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Jadi itu bukan syirik. Syirik itu letaknya bukan menciumnya, niatmu apa? Jadi enggak bisa kok nang kuburan syirik. Iya toh. Kuburan kok syirik. Aku cilik nang kuburan kok. Penak toh mbangane nang pasar tuku-tuku nang kuburan arep tuku apa? Malah penak nang kuburan. Aku sinau biyen jaman SD sinau nang kuburan. Ora masalah. Senenganku nang wit-wit sing serem-serem, aku mesti lungguh nang dhuwur, turun ngono kuwi kok kedien kok. Mulane hantu sama saya sangat bersahabat. Setan yang omahku ora masalah kok. Kamu pikir setan tidak hidup di dalam dirimu? Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, di dalam dirimu terdapat setan. Karena Adam dibikin Allah lengkap, semua unsur ada dalam diri manusia. Dari setan, iblis, malaikat, zat-zat di alam ada pada manusia. Masalahnya bukan ada apa tidak setan dalam dirimu. Setan ning kene ora masalah ngopo? Sing penting dhewe aja ngatur-ngatur aku. Betul enggak? Kowe bendina jagongan ngopi bareng karo setan ora apa-apa. Sing penting tan kowe rene sak karepmu tak sugi kopi ning rasa macam-macam karo aku. Aku nduwe Gusti Allah, aku nyembah Gusti Allah, kowe rasa mempengaruhi aku. Mempengaruhi anu kowe import daging sapi wae. Ngono. Itu loh. Jadi syirik, bid'ah semua itu tidak terletak pada peristiwanya, pada bendanya, tapi terletak pada niat dan cara berpikirnya. Ini yang mohon rakyat jangan bertengkar karena itu, apa mau nanti ngerusak kayak ngono lho Bu. Jadi itu kan karena kesempitan berpikir, dan itu memang nyun sewu ya Bu ya, di Laut Selatan sampean amati di Laut Selatan sering ada kapal masuk. Ini laporan dari teman-teman. Mereka merekrut ratusan orang dimasukin kapal, nanti mereka nyewa kapal-kapal nelayan untuk membawa ke kapal yang tidak bisa mendarat di pinggir. Nanti dibawa ke Pakistan, Afghanistan, mereka dilatih 4-6 bulan, terus dimasukin ke sini, terus bawa yang lain lagi. Di daerah-daerah lain, syekh-syekh itu datang ke desa-desa 3 hari seminggu untuk mempengaruhi aliran seperti itu. Saya tidak anti aliran apa-apa. Saya tidak anti sama apapun, tetapi Anda jangan mau berpikir sempit. Anda jangan mau bertengkar hanya karena diadu domba. Dan memang Anda semua diadu domba. Dan Jogja belum pernah ada infiltrasi internasional-nasional yang mampu membuat orang Jogja bentrok seperti daerah-daerah lain. Orang Jogja sangat dewasa. Orang Jogja memiliki filter budaya, filter rohani yang lebih teman-teman lain di mana-mana. Tapi saya ngomong Jogja bukan berarti saya anti Indonesia. Saya menjogjakan diri dan menjogjakan Jogja demi supaya Indonesia berdiri tegak. Gitu loh. Jadi nyun sewu saya bicara soal bid'ah-bid'ah itu karena parah Bu sekarang di masyarakat. Wah, sopo wae wis ngono. Apa wae ra entuk. Ngene wae nek kleru dikafirke lho Bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Uga alirane ono sing asyhadu an la ilallah ngene iki berapa sudutnya iki ono macam-macam aliran Bu. Ono mazhab semene, ono sing semene. Wah, iki bangsa mazhab anu iki. Madhab sanggeran ini, ya, zaman semono. Asyhadu alla ilaha illallah lagi ngene. At-tahiyatul wis langsung ngene ana. Ana meneh sing at-tahiyatul ngene, engko nek asyhadu alla illallah ndrede. Allah liwat meneng meneh. Nah, terus ana sing langsung at-tahiyatul rut nganti entek ana meneh. Macam-macam. Ana ngorang ngene blas, Bu. Ora nduting blas, ora nduwe driji. Ana meneh saiki Imam rada edan. Ngimami ning ora iso ninggal handphone. Dadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah pas tahiyat ngene iki. At-tahiyat mubarakatun. Titit. Pas ngene iki lho Bu. Titit. Ha iki piye carane ya dijupuk handphone ganteni kene. Jadi diganteni tangan kiwa sing nduting kuwi niku ya. Iki malaikat iki arep nesu ra sida ngguyu cekikan iki. Iki ming wong Indonesia pekok kaya ngene iki. Oh alah. Tahiyat kok ganteni nganggo tangan kiri. Sing iki jawab. Apik tenan iki wis iki pokoke handphone iki luar biasa Indonesia ini ora tuku beras ra masalah nggih iso tuku pulsa nggih Bu nggih. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa KR meskipun dia titik beratnya adalah kebudayaan Jogja, apalagi sekarang ada dana keistimewaan yang sangat besar. Dan mayoritas dana itu untuk pembangunan kebudayaan Jogja. Betul enggak Mas ya? Maka Jogja harus siap betul untuk secara nilai memimpin Indonesia. Ekonomi tidak dipimpin Jogja karena ekonomi itu ilmu katon itu masalah gampang. Tapi yang nomor satu adalah karakter, martabat, nilai, moral. Dan itu Jogja pemimpinnya untuk Indonesia. Saya tidak mengatakan Jogja akan jadi ibu kota lagi. Tapi Jogja sudah menjadi ibu kota kebudayaan Republik Indonesia dari dulu sampai kapanpun. Bukan mengkota budaya, nek kota budaya Lamongan ya kota budaya. Jombang ya kota budaya, nek Jogja ora kota budaya, ibu kota kebudayaan. Karena di sini semua Indonesia ada. Kan begitu? Ibu kota kebudayaan, ning ya ora diresmekke ora apa-apa dianggap dhewe. Kok repot, ngunu kok ndadak njaluk diresmek-resmekke karo pemerintah rasa. Jogja kok akoni ya istimewa, pancen istimewa kok. Mosok aku istimewa njaluk diakoni sing ora istimewa. Lucu ta kuwi? Padha karo rekor niku buten Purawisata itu Ramayana tidak pernah berhenti pentas selama 34 tahun nonstop. Ampun ta niku 34 tahun ben-bengi Bu. Dan mereka gembira diakoni muri. Rekor pementasan 34 tahun terus menerus aku kondo. Kowe iki lemu gembira iku dune ya 34 tahun notop. Kuwi gembiramu aja mergo diakoni muri. Rekormu iki muri dhewe ora duwe rekor. Muri itu belum pernah punya rekor apapun. Kok kowe seneng diakoni muri iki lho. Iki ben nesu Jaya Suprana. Sakune macam-macam. Lah ya pancen kok. Kowe ora duwe rekor apa-apa, Jogja ini penuh rekor apa wae ana. Apa wae wis, malaikat oke, setan ya oke. Tapi ada dialektika yang positif di sini sehingga Jogja ini betul-betul adalah pernya Indonesia. ibarat kendaraan yang membuat Indonesia tidak terlalu grunjal-grunjal itu karena Jogja tetap Jogja. Dan KR adalah ujung tombak dari pertahanan kebudayaan Republik Indonesia melalui titik berat budaya Jogja itu.